dengan segenap jiwa kami mengudara, memberi pencerahan untuk semua sahabat keluarga Indonesia dimanapun berada. 10.44 AM iDream Radio, radio yang selalu menginspirasi. 10.44 AM iDream Radio, successful Muslim family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo sahabat iDream, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda di program Kita dan Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Seperti biasa, di edisi Fikih Wanita, kita akan mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurhamidah LC/MAG. Kita ketahui beliau ini adalah dosen STAI Al-Qudwah Depok, beliau juga seorang syariah konsultan center, juga seorang guru dan juga narasumber keislaman. Dan untuk Anda sahabat iDream, saya ajak juga untuk Anda yang di rumah, dan bisa mendengarkan kami melalui 10.44 AM iDream Radio, atau untuk Anda bisa mengakses kami melalui live streaming di www.idreamradio.id. Dan hari ini sahabat iDream, pembahasan kita cukup menarik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita akan sapa dulu Ustazah di hari ini. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar hari ini Ustazah? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ustazah, hari ini di edisi Fikih Wanita, Ustazah nanti akan membahas tentang apa nih Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Rencananya seputar permasalahan yang sering terjadi nih Mas Rudi. Ketika menyikapi soal najis, cara mensucikannya, ya bahkan mungkin ya dengan izin Allah kita sampai bagaimana polemik dalam berwudu, tayamum, dan mandi. Oke, berarti ini polemik-polemik yang sering dihadapi ya oleh muslimah, terutama untuk bersuci gitu ya. Iya, betul-betul. Oke, baik, menarik sekali sahabat iDream, pastinya Anda penasaran seperti apa pembahasan kita di hari ini. Dan untuk Anda, sahabat iDream, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amang Syafruddin bersama keluarga besar Yayasan Islam Al-Qudwah Depok Indonesia mengucapkan selamat atas mengudaranya iDream Radio, sebuah radio yang didedikasikan dan dipersembahkan untuk membangun keluarga Muslim sukses sebagai akar dan fondasi terbentuknya sebuah masyarakat dan bangsa dengan peradaban yang kuat, indah, penuh dengan kedamaian dan harmoni. Selamat bergabung di 10.44 AM iDream Radio. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan itulah kita akan meraih negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Hari ini dengan segmen Fikih Wanita bersama Ustazah Nur Hamidah. Tadi di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Ustazah bagaimana apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan muslimah, polemik, najis, dan juga bersuci. Baik, kita akan mendengarkan bersama-sama seperti apa pembahasan tema kita hari ini. Kita langsung dengarkan saja. Tafadhal Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat iDream, dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali. Kita akan berdiskusi dan membahas soal polemik yang sering terjadi di antara kita para muslimah, ya, terkait dengan masalah najis dan juga cara mensucikannya. Alhamdulillah, ya, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim oleh orang tua kita. Ya, dan kita tahu bahwa setiap kita yang pernah hidup pasti akan diminta pertanggungjawaban. Sedangkan dalam proses nanti yaumul hisab, kita tahu bahwa yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah tentang sholat. Nah, untuk itulah, ya, masalah sholat yang sangat urgen ini pasti ada hubungannya dengan kita mengenal najis dan juga bagaimana cara mensucikannya. Kenapa? Ya, ini menjadi satu hal yang sangat urgen, satu hal yang sangat penting. Saya mengingatkan, ya, saudara-saudariku semua, ya, para sahabat iDream, ya, di mana sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan ketika Rasulullah melewati sebuah perkebunan di Madinah dan ada perkuburan, ya, di kebun tersebut. Ya, lalu Rasulullah menyebutkan bahwa di dalam kuburan ini ada hamba Allah yang sedang diazab kubur. Salah satunya penyebabnya adalah karena percikan najis yang tidak bersih, ya, dari pakaiannya. Kalau yang kedua penyebabnya adalah karena namimah, mengadu domba. Kalau kita lihat dari hadis ini, kenapa hal yang sangat sepele hanya gara-gara cipratan najis menyebabkan dia diazab kubur? Itulah, ya, kita perlu memahami bahwa ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sedangkan syarat sahnya sholat adalah, ya, tubuh kita harus suci dari segala najis dan kotoran. Dengan demikian, ya, sahabat yang di dalam kubur ini, kita bisa mengetahui penyebab kenapa dia diazab kubur. Karena, ya, gara-gara percikan najis yang masih ada di pakaiannya, lalu dia pakai sholat, ya, dengan pakaian itu, zuhur, asar, maghrib misalnya, seakan-akan dirinya sudah sholat. Padahal sesungguhnya malaikat raqib dan atid nihil mencatat, ya, dia belum melakukan sholat. Nah, inilah, ya, yang menyebabkan kenapa diazab kubur, karena soal najis erat kaitannya dengan masalah sholat. Nah, untuk itulah saudara-saudara muslimah yang dirahmati oleh Allah, sahabat iDream, dari hadis ini saya ingin berbagi pengalaman, ya, kepada, ya, rekan-rekan semua sahabat iDream, bahwa jangan sampai jika terjadi kasus itu yang bersangkutan adalah anak kita, kelak suatu saat, ya, pada saat dia mau mahsyar, pastilah anak-anak kita, ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama ditanya adalah mengenai sholatnya. Ternyata begitu dibuka catatannya oleh Raqib dan Atid, ya kan, dinyatakan dia banyak tidak sholatnya. Pastilah, ya, anak tersebut, ya, akan menggugat dan protes. Bagaimana mungkin aku dianggap tidak sholat, padahal selama aku hidup aku tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, Allah hakim yang adil dan punya dokumentasi yang terjaga dengan rapi. Ya, bisa jadi begitu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, buka catatannya. Kenapa hamba ini menyatakan ya dia selalu sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi kok Rakib dan Atid tidak mencatat bahwa dia telah melakukan sholat. Ya begitu dibuka, ternyata baru ketahuan bahwa bisa jadi ya anak tersebut, ya hamba Allah tersebut, ya dia ketika melakukan sholat dia tidak menjaga kebersihan najisnya. Mau tidak mau, ya maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka tidak dianggap dia melakukan sholat. Yang saya khawatirkan adalah jika anak ini menggugat ibunya, dan ibunya itu adalah kita. Siapkah kita ketika digugat oleh anak-anak kita dengan mengatakan, ya Allah panggil ibuku. Ya semua ini, kasus ini terjadi karena sebab ibuku. Karena ibuku tidak pernah mengajarkan kepada aku bagaimana cara bersuci dengan baik. Gimana adab ketika ya buang air kecil dan beristinja dengan cara yang baik. Nah, dengan demikian rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku sebagai seorang ibu, ya maka kita perlu memperhatikan perilaku karakter yang pertama anak laki-laki kita ketika buang air kecil. Kita harus melatih agar dia sensitif terhadap air seni yang menjadi najis yang tercipat di dalam pakaiannya. Karena kalau kita lihat sunnahnya Rasulullah menyuruh laki-laki itu buang air kecil bukan berdiri tapi jongkok. Kenapa jongkok? Karena bisa jadi ketika posisi jongkok maka cipratan itu ya tidak semakin jauh. Karena kalau posisi buang air kecil berdiri maka kan bisa jadi cipratannya itu semakin jauh. Nah, hanya saja dalam kondisi ya di masa sekarang, di toilet-toilet umum, di kebiasaan-kebiasaan ya anak-anak laki-laki kita, itu kan buang air kecilnya tidak jongkok tapi berdiri. Karena memang ini sudah menjadi kebiasaan dan fasilitas umum yang disediakan di tempat umum, untuk itu kita harus memastikan bahwa anak kita waspada, anak kita mengerti. Jangan sampai ketika dia buang air kecil dia tidak peduli dan tidak memperhatikan cipratan-cipratan itu ya mengenai apa saja. Kalau memang ya kan cipratan itu mengenai pakaian celana panjangnya, maka dia harus sigap untuk membersihkannya. Kalau ternyata cipratannya itu kena dinding-dinding kamar mandi atau pinggiran-pinggiran kloset, maka dia harus peduli menyiramnya. Tidak hanya menjaga agar kamar mandi itu tidak bau pesing, tapi juga ya melatih agar jangan sampai cipratan air seni itu mengenai orang lain atau ya mengenai pakaiannya. Juga ya anak laki-laki kita harus dipastikan ketika dia buang air kecil berdiri, karena memang kondisi di masyarakat umum sekarang seperti itu, maka dia harus memastikan tetesan terakhir. Karena bisa jadi begitu buang air kecil dia sudah peduli sehingga cipratannya tidak kemana-mana. Tapi jangan lupa dia harus perhatikan itu, tetesan terakhir. Jangan sampai tetesan terakhir ketika dia mau istinja, mau cebok, ya kan, ternyata tetesan terakhir itu jatuh ke pakaian dalamnya. Kalau sudah jatuh ke pakaian dalamnya, mau tidak mau pakaian dalamnya kena najis, dengan demikian tidak bisa dipakai untuk sholat. Nah, anak-anak kita yang laki-laki harus dibuat sensitif, dibuat peduli dengan masalah ini. Apalagi ini menjadi karakter dari mulai dia SD, SMP, SMA, kuliah, kerja. Kalau dia tidak peduli dengan masalah cipratan ini, kasihan, dia akan menjadi orang yang rugi. Karena sholat yang dilakukan di sekolah, di kampus, di tempat kerja, biasanya kan bisa jadi 3 waktu, zuhur, asar, maghrib. Kalau ini ya dibiasakan tidak peduli dengan masalah najis, maka hitung aja berapa tahun dia hidup. Maka zuhur dan asar selama weekday, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kasus yang pertama bagi anak laki-laki. Yang kedua, ya bisa jadi kasusnya juga untuk anak perempuan. Di mana letak anak perempuan kita juga harus peduli dan sensitif dengan najisnya. Yaitu bisa jadi ya anak kita harus dikenalkan yang namanya najis adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang kubul, lubang depan, dan lubang dubur, lubang belakang. Kalau lubang belakang mungkin kita akan peduli karena kalau keluar dan tidak dibersihkan efeknya kan gatal. Tapi dari lubang depan, nah lubang depan ini tidak hanya air seni. Kalau anak laki-laki kita hati-hati dari cipratan air seninya. Sedangkan kalau anak perempuan kita ini harus sensitif, harus hati-hati dengan cairan putih atau disebut dengan keputihan. Karena keputihan itu adalah najis ketika keluar dari lubang depan. Sehingga jangan sampai dia tidak peduli dengan masalah najis ini. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dia saat sholat zuhur, sholat asar, ya langsung berwudu, pakai mukena, ikut sholat berjamaah tanpa memperhatikan dulu di kamar mandi. Melihat dulu di kamar mandi apakah ada najis yang keluar atau tidak. Karena kalau ada najis yang keluar, walaupun dia berwudu dengan sempurna, dia sholat dengan sempurna, tapi syarat diterimanya sholat tidak hanya ya wudu dengan sempurna dan sholat dengan sempurna, tapi diantaranya adalah suci tubuhnya dari najis. Ternyata anak kita tidak peduli dengan hal itu. Dia tidak melihat di pakaian dalamnya ada keputihan, tapi dia langsung berwudu dan sholat. Keputihan inilah yang menyebabkan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, sehingga sholatnya tidak sah. Ya ini permasalahan yang pertama yang terjadi ya di kalangan masyarakat kita. Sehingga ya bagi sahabat iDream yang masih gadis, ya sudah mulai punya ilmu agar kelak ketika menikah, ya ilmu tentang rumah tangga, ilmu tentang parenting skill sudah lebih matang. Dan bagi sahabat iDream yang sudah menikah, ya bisa jadi ya punya anak masih kecil, alhamdulillah ini sekarang sudah mulai dilatih. Setiap anak kita buang air kecil, ya kita terus ingatkan, hati-hati dengan cipratan air seninya. Ayo disiram, ayo dijaga, jangan sampai terciprat. Tapi kalau sahabat iDream yang bisa jadi anaknya sudah dewasa, ya kan gak mungkin lagi ya diperhatikan dan dilihat ya karakter buang air kecilnya. Tapi jangan sampai ya kita tidak memperhatikan masalah itu dan mereka juga tidak memperhatikan masalah najis, kelak menyesal kemudian tak berguna. Pada saat di hari kiamat ya mereka diminta pertanggungjawaban, lalu saat itulah mereka menyeret kita agar tidak terjadi kasus seperti itu. Ayo sahabat iDream yang mungkin sudah berumur, anak-anaknya sudah dewasa, panggil anak-anaknya, ingatkan tentang ilmu ini, bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisap. Karakter bersih dan bersuci ya, karena bagian dari prinsip seorang muslim. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua juga bicara masalah air seni, tapi menyangkut air seni bayi laki-laki dan bayi perempuan. Nah, di mana kita ketahui dalam fikih membersihkan air seni bayi laki-laki cukup dicipratkan ketika dia mengenai lantai, mengenai baju kita, mengenai sisi manapun. Jika itu air seni bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibunya, maka cukup dicipratkan. Sedangkan bagi bayi perempuan, walaupun kasusnya sama, dia tidak makan kecuali eksklusif hanya air susu ibunya, tapi nggak bisa dicipratkan, tapi harus dicuci laksana ya anak wanita ataupun wanita dewasa. Bayi wanita disamakan dengan ya bayi wanita dewasa yang lain, nggak bisa dicipratkan tapi harus dicuci. Nah, kasusnya adalah bisa jadi ya beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Kenapa sih kok dibedain? Memangnya ini menunjukkan diskriminasi kah terhadap wanita? Kok wanita harus dicuci, sedangkan kalau bayi laki-laki cukup dicipratkan? Kenapa bayi laki-laki seakan-akan tak berdosa, cukup dicipratkan, sedangkan bayi perempuan kok harus dicuci, laksana wanita dewasa? Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjawab kasus ini kita harus mengawali dengan pemikiran positive thinking, husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah membuat undang-undang pasti yang adil, ya, yang tidak pernah mendiskriminasi antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian kita harus tahu latar belakang secara hukum fikih, bukan latar belakang secara perasaan atau latar belakang secara sejarah. Ya, di mana secara hukum fikih kita akan melihat, ya, yang pertama, baik itu bayi walaupun bayi laki-laki, tetap air seninya najis. Tolong digarisbawahi, ya, baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan sama-sama najis. Kenapa saya tegaskan seperti ini? Karena ada yang merasa kan gak najis. Bukan gak najis, tetap najis, hanya dibedakan cara mensucikannya. Untuk bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI eksklusif, lebih ringan cara mensucikannya, al-khafifah, lebih ringan, yaitu cukup dicipratkan. Sedangkan najis bayi perempuan walaupun juga belum makan apa-apa selain ASI eksklusif harus dicuci. Nah, kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Ayo kita lihat secara hukum fikih. Yang namanya najis adalah yang keluar dari lubang kubul, lubang depan, lubang kelamin. Setiap bayi laki-laki ya yang keluar dari lubang kubulnya, dari kelaminnya, hanya air seni. Ya, dia begitu lahir langsung buang air kecil, memang yang keluar hanya air seni. Selama dia belum makan kecuali at, cukup dicipratkan. Ini bersama dengan bayi perempuan. Apakah rekan-rekan, ya sahabat iDream memperhatikan? Ya, sesungguhnya ketika bayi perempuan walaupun baru lahir bersama dengan keluarnya air seni dari lubang kubulnya, dari lubang kelaminnya, sesungguhnya tidak hanya air seni saja, tapi keluar bersamanya seperti slim, ya, seperti bahasa kita keputihan. Nah, ya, dengan demikian, ya, saya memastikan, oh, ini rahasianya. Karena itu pernah saya saksikan sendiri. Ya, ketika ya satu kasus ya karena tidak ada lagi di masyarakat kita ya diperbolehkan khitan dengan cara melukai ya atau ya membuat seakan-akan dia ada tindakan pakai betadine. Nah, itu kan sudah tidak diperkenankan lagi di negeri kita. Dengan demikian saya harus tahu ya kan apa sih yang terjadi ya ketika seorang bayi wanita itu baru lahir dan buang air kecil. Kenapa di masyarakat kita tidak boleh dikhitan, sedangkan dalam hukum Islam kan khitan itu al-mukarramah bagi wanita, dimuliakan bagi seorang wanita. Udah ya saya investigasi, saya kepingin tahu ya dengan ya lubang kelamin bayi perempuan saya pada saat itu ya bersama dengan seorang bidan. Apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Ya begitu saya lihat ya di bagian dalam ya klitorisnya bayi perempuan saya, ternyata yang keluar tidak hanya air seni. Bersama dengan air seni itu ada gumpalan slim. Saya bilang ini apa? Ya kan? Ternyata memang bayi wanita yang sehat itu tidak hanya keluar air seni, tapi juga keluar slim itu. Kalau dia tidak diambil dengan kain kasah, memang sih keluar, tapi biasanya akan membuat kerak di bibir kelamin. Oh, dari situlah saya langsung menemukan sebuah data. Ini kenapa Allah membedakan? Bukan karena sudut pandang diskriminasi, karena memang bersama dengan bayi perempuan ada najis lain yang keluar selain air seni, yaitu apa? Slim tadi, cairan kental putih tadi yang menyebabkan dia tidak bisa dicipratkan, tapi harus dicuci. Jadi bukan teorinya, karena kalau laki-laki mungkin pipisnya kemana-mana, makanya cukup dicipratin. Kalau perempuan itu kan ke bawah, jadi melebar, jadi dicuci. Tidak. Ya, semua itu bukan dengan praduga, tapi dengan bukti najis yang keluar bersamaan dengan ya bayi kita, ya bayi perempuan kita. Yang ketiga, ya polemik juga tentang masalah bayi, ya masih bayi, yaitu muntah. Ya pernah satu kasus saya melihat seseorang yang ketika bayinya itu gumoh, ya terkena dengan pakaiannya, lalu dia menganggap ini kan bayi saya, ini kan darah daging saya, bukankah seperti seperti halnya punya saya berarti nggak najis? Ya tidak seperti itu, punya kita aja najis, apalagi punya orang. Nah, ya rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muntah, ya muntah itu najis. Kalau muntah dewasa kita sudah bisa ya melihatnya secara jelas, membedakannya secara jelas. Nah sekarang ya di bayi, ya kalau bayi biasanya istilah muntah bayi kan gumoh. Gumoh itu adalah ya susu atau cairan yang sudah melewati kerongkong lalu keluar kembali. Itu namanya gumoh, namanya muntah. Tapi ada juga susu atau cairan yang keluar dari mulut bayi tapi tidak berasal dari bawah kerongkongan, ya hanya belum ditelan susunya. Ya, itu kan keluar. Ya, itu tidak disebut dengan gumoh. Mungkin bahasa kita itu iler bayi. Kalau iler bayi memang tidak najis. Tapi kalau udah jatuhnya gumoh itu alias muntah, maka dia menjadi najis. Jadi ketika kita sholat tolong perhatikan, jangan sampai ya kita sholat tapi ternyata di pakaian kita itu ada gumohnya. Sama saja nanti sholat kita gak sah, ya karena najisnya di dalam tubuh kita berupa gumoh atau bayi, apa muntah bayi. Itu saya pernah pengalaman ketika saya takbiratul ihram Allahu Akbar, saya mencium ini bau khas, bau gumoh, tapi di mana gitu kan. Saya cium mukena saya, enggak. Saya cium baju saya, enggak. Saya cium pundak saya, enggak. Ternyata di mana? Ya di ujung lengan baju yang memang saya pada saat itu pakai daster panjang. Kan bisa jadi kalau daster panjang maka ujung lengan baju itu bisa jadi waktu ngebersihin gumoh anak kita itu kan kena sedikit. Nah di situ saya cium, ah ini dia bau gumohnya, maka najis. Ya dia tidak membatalkan wudhu kita karena memang bukan keluar dari lubang kubul maupun lubang dubul. Ya tapi ya kategori najis yang memang ya tidak membatalkan wudhu tapi tetap dianggap tidak sah. Sehingga sholat kita kalau udah terlanjur ya harus diulangi. Tapi kalau belum sholat ya berarti harus diganti. Gak perlu wudhu kembali, cukup ganti baju, ya ganti mukena. Kalau memang mukenanya yang kena, karena kan kadang maaf ibu-ibu suka ya menggendong bayi. Pada saat dia menangis kita gendong. Nah ternyata ya dia gumoh, mau gak mau kita batalkan sholat kita. Bukan karena kita yang batal, tapi karena bersama kita ada najis yang menempel. Nah ini baru seputar air seni, ya kemudian juga muntah, ya untuk anak-anak yang menjadi pelajaran buat kita. Kenapa? Karena kita akan lanjutkan dengan polemik-polemik tentang najis yang lain. Oke, baik, menarik sekali sahabat iDream. Tadi kita sudah mendengarkan di sesi pertama ini, yaitu terkait dengan tadi bagaimana sebenarnya mengenai air seni bayi laki-laki dan perempuan ternyata berbeda cara pembersihannya, kemudian juga bagaimana tentang polemik muntah bayi dan juga kasus azab kubur untuk anak laki-laki dan perempuan jika orang tua ini tidak memberikan contoh atau mungkin juga pelajaran baik dalam mensucikan diri untuk beribadah. Nah, masih banyak polemik-polemik lainnya akan dibahas oleh Ustazah Nur Hamidah di hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Terima kasih juga untuk Anda mungkin yang hari ini mengakses kami ya di live streaming di www.idreamradio.id. Saya ajak juga untuk Anda yang menggunakan Android, Anda bisa dengarkan program-program di iDream Radio, sahabat iDream, yaitu dengan mendownload aplikasi iDream Radio di Play Store, dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah, kita berbicara mengenai berbagai polemik nih ya yang akan dibahas oleh Ustazah Nur Hamidah. Tadi sudah di sesi pertama juga sudah ada 3 polemik yang dibahas. Nah, kali ini polemik apa lagi nih yang akan dibahas oleh Ustazah Nur Hamidah? Tafadhol Ustazah. Iya. Ya. Alhamdulillah sahabat iDream, kita akan lanjutkan polemik-polemik yang sering terjadi di antara kita sekarang seputar darah wanita. Kita ketahui bahwa yang namanya darah wanita ya berarti darah yang bersumber dari reproduksi, itu dari rahim, keluar dari jalur peranakan ya, mulut rahim sampai nanti ke lubang vagina. Itu yang saya maksud dengan definisi darah wanita, darah yang bersumber dari rahim. Setiap darah yang keluar dari rahim ya, maka itu adalah najis. Hanya nanti namanya berbeda-beda tergantung penyebabnya. Ada yang disebut dengan darah haid ya, darah menstruasi, berarti disebabkan karena hormon ya, kesehatan bagi seorang wanita, kesuburan seorang wanita bisa jadi tandanya adalah haid yang lancar, menstruasi yang lancar. Nanti ada lagi darah yang keluar dari rahim wanita bersamaan dengan bayi yang dilahirkan, disebut dengan darah nifas. Ya, nanti ada lagi darah yang keluar bukan di saat kebiasaan hormon wanita sehat atau bukan masa menstruasi, dan juga bukan bersamaan dengan ya keluarnya bayi atau darah nifas. Lalu itu namanya darah apa? Ya, maka namanya adalah darah istihadhah. 3 nama darah ini mari kita akan bahas secara kasus per kasus yang mungkin di antara kita pernah mengalami, di antara saudara kita juga pernah mengalami dan kita mendengarkannya. Yang pertama, saya mau memulai dari darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Berarti setelah keluar bayi. Apakah bayinya itu sempurna dengan bayi sehat ataupun bayi yang tidak sempurna atau istilah kita adalah keguguran, maka itu adalah disebut dengan darah nifas. Lalu bagaimana kasusnya dengan darah yang keluar sebelum keguguran atau sebelum kelahiran, kan juga disebut dengan darah pra kelahiran. Nah, saya punya cerita yang menarik. Jadi waktu itu pengalaman saya pribadi ya, ketika sudah pembukaan 4, 5 ya, itu kan pasti tandanya adalah keluar darah. Ya, saya seperti ibu-ibu yang lain ya melahirkan ya di tenaga medis, apakah itu di dokter ataupun di bidan. Ya, pada saat itu ya saya pas di waktu asar kunjungan visit dokter. Tapi ternyata pada saat dokter ya visit berkunjung ke kamar saya enggak ada. Kenapa? Karena saya lagi ke musala untuk menunaikan salat asar dan juga menunggu salat maghrib. Kaget saya. Begitu saya sudah selesai menunaikan salat, ya saya ke kamar sebentar, saya ditegur oleh bidan. Ibu kemana? Saya sholat, ya. Tadi visit dokter, ya tadi dokter visit. Ya mohon maaf, saya sholat, ya karena saya memohon doa kepada Allah biar Allah mudahkan persalinan saya yang pertama ini. Ternyata apa kata susternya? Kok ibu sholat? Ya ibu kan udah keluar darah, berarti kan ibu nggak perlu sholat lagi. Saya bilang, kok saya nggak boleh sholat, suster? Kenapa alasannya saya nggak boleh sholat? Ya dia mengatakan karena saya sudah keluar darah, itu tandanya saya udah nggak boleh sholat lagi. Lalu saya sampaikan kepada suster tersebut, suster, ya darah itu ada namanya. Apakah darah yang keluar ya dari lubang kubul saya sebagai tanda persalinan, ya tanda akan melahirkan, itu disebut dengan darah haid, darah mens? Kata susternya, ya enggak mungkin lah orang men itu hamil, ya jadi bukan darah men. Oke, berarti bukan darah men. Apakah darah nifas? Ya, saya bilang seperti itu. Ya menjelang, ya belum sampai nifas. Kenapa? Karena baru mau melahirkan, jadi bukan darah nifas. Ya, jadi saya bilang kalau bukan mens, kalau bukan nifas, lalu namanya apa? Kata susternya, ya darah mau melahirkan. Ya itu sebagai tanda mau melahirkan. Tapi dalam hukum fikih ada namanya. Apa namanya? Namanya adalah darah istihadhah. Ya darah yang keluar bukan karena menstruasi dan juga bukan karena nifas. Nah hukum darah istihadhah memang najis, tapi dia tidak perlu disucikan dengan mandi dan dia masih punya kewajiban untuk sholat. Sehingga ketika saya memang keluar darah istihadhah, untuk apa saya meninggalkan sholat? Dosa besar saya meninggalkan sholat. Ya, dan saya tidak perlu mandi, cukup istinja lalu berwudu, saya tunaikan sholat. Ya, sehingga saya sampaikan itu kepada suster. Ya, tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang lain bahwa ini masih kewajiban sholat karena namanya darah istihadhah. Apa kata susternya? Tapi bu, kebanyakan yang jilbab-jilbab kayak ibu nggak pada sholat tuh. Nah, akhirnya saya sampaikan itulah kewajiban kita saling mengingatkan sehingga suster. Kalau ada teman-teman saya yang sudah mulai menjelang persalinan di tempat ini, tolong diingatkan untuk tetap sholat. Karena sholat tidak bisa dikodok, gak bisa diganti. Betapa takutnya kita. Ya ternyata di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah, tapi ternyata kita adalah orang yang maksiat, meninggalkan ya kewajiban kita untuk sholat 5 waktu. Sedangkan sholat adalah amal yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kita kepingin menjadi ibu yang solihah? Bagaimana mungkin kita ingin menjadikan anak kita anak yang tangguh, yang soleh solihah? Tapi ketika kita ingin melakukan proses persalinan, ingin mengeluarkan kepala bayi kita, ya ternyata kita meninggalkan kewajiban yang paling utama untuk sholat. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya soal polemik yang pertama terkait dengan masalah darah wanita. Jadi rekan-rekan sahabat iDream yang belum melahirkan atau menjelang proses persalinan, tolong jangan lupa tetap selalu ya bawa mukena. Tetap selalu sadar waktu ya kapan zuhur, asar, maghrib, rasa sakit yang amat sangat menjelang persalinan jangan sampai membuat kita lupa. Ada kewajiban utama kita kepada Allah agar Allah menolong kita. Nah, hanya saja memang ketika sudah mulai pembukaannya semakin besar, itu rasa sakitnya kan dahsyat luar biasa. Saya ambil keringanan dengan sholat jamak dan ya keringanan jika mampu berdiri, berdiri. Rokat pertama saya berdiri, rokat kedua saya gak sanggup berdiri, ya saya duduk. Ya, kemudian ya tidak hanya itu, saya juga melakukan jamak dan qasar. Ya, karena memang kalau rekan-rekan sahabat iDream yang sudah pernah melahirkan, itu akan merasakan bagaimana ketika sudah mulai pembukaan 4, 5, 6, itu kan menunggu durasi. Ya, melahirkannya bukan sejam dua jam. bisa berjam-jam. Dan sakitnya itu ya amat sangat. Ya pada saat itulah Allah menguji keimanan kita. Di mana letak butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap siaga ya melakukan salat 5 waktu. Itu yang saya lakukan. Jadi ya sahabat-sahabat iDream yang mau melahirkan ya tolong disiapkan. Jika memang sanggup untuk salat secara berdiri silakan salat berdiri. Kalau tidak sanggup gugurkan berdiri dengan duduk atau berbaring. Dan saya mengambil alternatif untuk mencegah ya sehingga saya melakukan sholat jamak ya zuhur saya gabung dengan asar jamak takdim maghrib saya gabung dengan isya. Jika alhamdulillah ya di saat persalinan 3 anak saya tidak pernah meninggalkan sholat. Yang pertama alhamdulillah saya sholat maghrib dulu saya tarik ya kan juga sholat isya. Jadi saya melakukan jamak qasar maghrib dengan isya. Ternyata anak saya yang lahir itu ya kan itu sampai istilahnya proses mengeluarkan kepala bayinya itu antara hidup dengan mati keluar masuk jadi jam 12.00. Alhamdulillah saya sudah melakukan salat isya. Pada sakitnya dari mulai ya kan ba'da salat isya. Alhamdulillah saya tunaikan salat isya. Putri saya yang saya melahirkan putri yang kedua dan ketiga juga seperti itu. Ya kan? Saya lakukan salat zuhur jamak dengan asar. Yang berikutnya juga salat zuhur jamak dengan salat asar. Hanya untuk mengurangi jangan sampai kita melakukan maksiat kepada Allah di saat kita bercita-cita ingin menjadi seorang ibu yang solihah, ingin melahirkan anak yang tangguh, yang soleh dan solihah. Saya butuh Allah ketika mengeluarkan kepala mereka dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Adapun rekan-rekan sahabat iDream yang sudah telanjur, melahirkan anak 1, anak 2, anak 3, 4, 5 dan ya Allah selama saya melahirkan saya gak sholat. Ya maka tidak ada cara lain kecuali bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat gak bisa dikodo. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya tutuplah keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan dulu dengan kebaikan-kebaikan yang sekarang kita akan lebih tingkatkan lagi. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak yang mulail, perbanyak sholat duha, perbanyak sodakoh. Setiap lihat anak kita, kita langsung ingat, ya Allah dulu mengeluarkan kamu, mama meninggalkan sholat. Dulu melahirkan kamu, ibu meninggalkan sholat. Melahirkan kamu, bunda meninggalkan sholat. Semakin kita ingat anak kita, bayar ya dosa kita kepada Allah dengan kebaikan yang kita lakukan. Ini yang pertama ya terkait dengan darah nifas. Yang kedua ya yaitu ya darah haid. Ya seringkali saya mengingatkan rekan-rekan sahabat iDream yang namanya darah haid itu adatan, kebiasaan sehingga kita harus mengenal kebiasaan kita. Dengan demikian rumusnya adalah tolong setiap kita catat berapa biasanya maksimal haid kita. Apakah kita biasanya haid itu 3 hari atau maksimal 5 hari, maksimal 7 hari. Kita harus catat ya berapa kebiasaan lama haid kita. Karena itu akan menjadi patokan kita. Yang kedua, catat berapa lama siklus bersih kita. Dari sucinya haid yang pertama dengan datangnya haid yang kedua, haid yang berikutnya. Itu berapa hari? Ya, minimal harus 15 hari. Dengan demikian, kalau kita sudah mencatat siklus lama haid kita, siklus bersih kita, maka haid kita ketika terjadi perubahan hormon, ketika menjelang menopause, ketika mungkin kita terganggu dengan pakai IUD, pakai pil KB, pakai suntik KB, kita nggak bingung lagi. Ya kenapa? Ya mana yang haid, mana yang bukan haid alias darah istihadhah, kita sudah bisa menyikapinya dengan baik. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ingat Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitona yajri bijari dam. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh kita, mengganggu kita melalui peredaran darah. Dengan demikian, wanita-wanita yang sedang haid ini akan diganggu oleh syaitan. Bukan maksudnya kesurupan, bukan maksudnya didatengin setan gentayangan, bukan. Ya, kalau setan gentayangan ada, tapi kalau roh yang udah meninggal gentayangan itu gak ada. Ya. Jadi yang dimaksud dengan diganggu sama setan pada saat wanita yang sedang haid, ya, karena sedekat dengan surga, sedekat juga dengan neraka. Setan itu akan membuat dia bingung. Ketika dia keluar darah haid, setan yang membuat dia jadi ragu-ragu. Ih, haid bukan, sholat enggak, ya, membuat keragu-raguan ini itu dari setan. Nah, hanya satu yang membuat kita tidak ragu, yaitu apa? Al-ilmu, ilmu dengan bil bayyinah, ilmu dengan bukti. Apa itu najis? Bil yakin, dengan keyakinan bahwa ilmu yang kita dapati ilmu yang benar. Sehingga dengan adanya patokan tadi, kita gak akan bingung. Misal, anggaplah saya pribadi, saya biasa haid itu maksimal 8 hari. Sehingga ketika perubahan hormon, atau ketika pakai IUD, atau ketika pakai suntik KB, pakai pil KB, itu kan mengacaukan hormon. Sehingga bisa jadi di satu bulan saya udah haid 8 hari, udah mandi, kok di hari ke-10, hari ke-11 keluar lagi, saya mandi lagi, hari ke-13 keluar lagi, saya mandi lagi, hari ke-16 keluar lagi. Saya gak bingung. Kenapa? Karena saya sudah tahu. Setan jangan ganggu saya, karena saya sudah punya ilmu dengan keyakinan bahwa haid saya 8 hari. Sehingga ketika hari ke-9, 10, 11 keluar darah haid, setan tidak mampu untuk mengganggu saya. Kenapa? Karena saya sudah punya ilmu dengan keyakinan bahwa di luar batas maksimal kebiasaan saya, maka itu namanya darah istihadhah. Darah yang disebut, ya, bahasa fikih adalah darah penyakit, yang dia tetap najis tapi wajib sholat, wajib puasa. Ya, bagi yang punya kebiasaan 8 hari. Tapi bagi yang punya kebiasaan berbeda-beda, kadang 6, kadang 7, kadang 10, kadang 15, maka batas maksimalnya adalah 15 hari. Dengan demikian, hormon yang terganggu menjelang menopause, kita gak usah bingung. Ya Allah, ini kok haid lagi, ini kok haid lagi. Dengan demikian, rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita harus punya kalender almanak haid sendiri. Sehingga setan enggak akan mengganggu kita. Setan tidak membuat kita ragu-ragu, sholat enggak. Apalagi Ramadan, tambah bingung kita. Aduh, kalau kita anggap haid, nanti puasanya kalah banyak. Udahlah, bismillah aja. Ya, padahal bisa jadi itu masih kategori haid. Ya, ini yang pertama. Ya, kita harus tahu siklus lamanya haid kita. Yang kedua, kita harus tahu siklus bersih. Antara bersihnya haid yang pertama dengan datangnya haid kedua itu minimal harus 15 hari, enggak boleh kurang. Jadi jangan buru-buru, wah, Saya main lagi. Ya gak mungkin lah ketika dia main tanggal 1, selesai tanggal 8. Anggaplah dia punya kebiasaan 8 hari. Kemudian dia keluar haid lagi tanggal 20. Ya gak bisa dibilang haid 2 kali. Karena dari 8 ke 20 hanya 12 hari. Itu belum disebut dengan haid. Masih istihadhah. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, untuk masalah haid ini sekali lagi, kitalah yang paling tahu. Karena mendeteksi rahim kita sehat atau tidak sehat, Allah sudah berikan solusinya, yaitu apa? Ya, darah kita. Darah kitalah yang membuat deteksi kita ini punya rahim yang sehat atau bermasalah. Dengan kita punya durasi kebiasaan haid kita dan durasi kebiasaan siklus bersih harus minimal 15 hari. Kalau suatu hari terjadi yang di luar kebiasaan kita, yang pertama saran saya, warning, ada sesuatu di dalam tubuh kita. Cek ke medis, rujuk ke medis. Apakah perubahan ini karena memang hormon yang masuk, atau karena menjelang menopause, atau karena ada gangguan penyakit, ada kista, atau ada kanker. Itu sudah ketahuan dari deteksi kebiasaan haid kita yang normal, haid kita yang sehat. Nah, yang berikutnya masalah haid. Tolong, yang namanya darah haid ya sampai seputih kapas. Jadi ketika kita keluar darah merah, hitam, coklat, kuning, keruh, itu masih disebut dengan darah haid. Kapankah kita disebut dengan suci dari haid? Kalau sudah seputih kapas. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya kebiasaannya 8 hari mens, 8 hari haid, itu 8 hari seputih kapas. Saya biasanya ya 3-4 hari keluar darah. 5-6-7 ya hanya coklat, kuning, keruh. Begitu hari ke-8 baru seputih kapas. Itu yang saya maksud dengan batas maksimal 8 hari seputih kapas. Batas maksimal seseorang berapa hari jika sudah sampai seputih kapas. Kalau belum seputih kapas, namanya belum suci, masih haid, masih mens. Hati-hati ya polemik yang berikutnya tentang haid, yaitu apa? Bulan Ramadan, kewajiban puasa. Kan terkadang ketika kita haid di luar Ramadan, mau 7 hari, 8 hari, 9 hari, sok atuh gak apa-apa. Kenapa? Nih kalau di luar Ramadan nih, karena kita gak repot kalau diajak pergi, gak perlu ya wudu, gak perlu sholat. Ya itu kalau di luar Ramadan. Tapi jangan sampai begitu Ramadan, begitu Ramadan tiba, gak mau haid lama-lama. Sehingga apa? Ya baru 3 hari, 4 hari, padahal belum seputih kapas. Masih kuning-kuning keruh. Udah ah, bismillah mandi aja. Kenapa mandi aja? Habis nanti puasanya kalah banyak. Dia mandi pada saat itu, dia sahur pada saat itu, dia puasa pada saat itu, padahal belum seputih kapas. Berarti namanya masih haid. Hati-hati, orang yang seperti ini bisa masuk kategori hadisnya Rasulullah. Apa sabda Rasul? Kamin so'imin, betapa banyak orang puasa, falaisa lahu. Dia gak dapat pahala puasa, dia gak dianggap puasa, gak dapat nilai puasa, kecuali cuma dapat lapar dan haus. Jadi rekan-rekan sahabat iDream, soal haid ini jangan main-main. Ini menunjukkan ketakwaan, ketakutan kita kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan, kalau memang kita belum seputih kapas, jangan buru-buru mandi. Karena pernah ada satu kasus, seorang ibu datang ke rumah saya. Mbak, tolong liatin dong, ini kapas yang tadi saya baru bersihkan dari kubul saya, dari kelamin saya. Kira-kira saya udah suci atau belum? Aduh, mohon maaf. Walaupun saya membahas hukum fikih secara vulgar, tapi saya manusia biasa yang saya gak sanggup kalau ngelihat ya barang-barang milik orang lain, ya kan? Sehingga saya bilang, ibu, begini aja deh, kapas yang tadi dimasukkan ke kubul ibu, ke kelamin ibu, ibu pegang aja sendiri. Saya ambil kapas sendiri nih dari kamar saya. Saya masukkan ke air jernih, ya. Terus saya bilang sama ibu tadi, ibu, ibu nggak buta warna kan? Enggak. Ya udah, nih kapas yang saya masukkan ke dalam air jernih, tolong dijajarkan dengan kapas yang tadi milik ibu. Apakah sudah seputih kapas atau belum? Yang penting syaratnya ibu tidak buta warna. Udah, saya suruh dia melihat ya dari sinar matahari pagi. Ya, saya tanya, gimana bu, udah seputih kapas belum? Apa jawaban dia? Gimana ya? Ya gimana? Yang namanya putih, ya putih. Kalau bukan putih, ya bilang bukan putih. Ya gimana ya? Lalu dia bilang kepada saya, tapi kan bismillah aja ya, saya kan udah mandi. Kalau ibu belum seputih kapas, ibu memaksa mandi, tadi sebelum subuh pada hakikatnya itu tidak mensucikan. Tapi ibu dianggap mandi pagi kepagian. Tapi kan saya sudah sahur. Ibu pun sahurnya dianggap jangan sarapan kepagian. Saya puasa sampai maghrib boleh enggak? Silakan. Tapi malaikat rakib dan atid tidak pernah mencatat ibu telah melakukan saum puasa. Justru ibu masuk kategori betapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan haus. Jadi mandinya ibu percuma saja. Sarapan ibu tetap dianggap sarapan, bukan dianggap sahur. Berarti hari ini ibu tidak berpuasa. Ini terkait dengan polemik darah wanita. Next, insya Allah kita akan lanjutkan tentang masalah-masalah yang lain. Saya kembalikan dulu ke Mas Rudy. Oke, baik sahabat iDream, pastinya semakin menarik pembahasan kita dan materi yang disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan kita masih bersama Ustazah Nur Hamidah di Inspirasi Keluarga hari ini, berbicara tentang fikih wanita. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Silakan Ustazah. Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir dari ujung materi tentang polemik darah wanita memang ini agak sensitif. Tapi sebuah ilmu memang harus disampaikan, yaitu terkait dengan masalah wanita yang haid, ya, dengan hubungan suami istri, hubungan intim suami istri. Saya pernah ditanya, Bu, gimana ya ketika seseorang wanita yang sedang haid, sedangkan suaminya ingin dilayani, suaminya ya tetap ingin ya dimanjakan, kira-kira sebatas mana yang diperbolehkan dan sebatas mana yang tidak diperbolehkan? Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 222 dan ayat 223 menjawab kasus yang sama waktu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tahu Rasulullah itu hidup sebelumnya di zaman jahiliyah. Jahiliyah bangsa Arab, jahiliyah orang Yahudi, jahiliyah bangsa Romawi. Dan yang paling kental adalah jahiliyahnya orang Yahudi ketika di Madinah. Karena kasusnya ketika Rasulullah sudah di Madinah, di mana para sahabat melihat orang-orang Yahudi yang mereka konon mendapatkan kitab Taurat, konon mendapatkan kitab Zabur, mendapatkan kitab Injil, ternyata ketika para istri-istri mereka sedang haid, suami-suami mereka mengucilkan mereka, tidak boleh berdekatan dengan mereka, ya, sehingga seakan-akan wanita yang sedang haid itu adalah najis, ya, tidak boleh makan bersama, tidak boleh bermain bersama, bercanda bersama, karena dianggap najis. Nah, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran memperlakukan sama ketika wanita yang sedang haid seperti para wanita Yahudi diperlakukan oleh suami-suaminya yang Yahudi? Turunlah surat Al-Baqarah ayat 222. Dengan bahasa yang vulgar, tapi santun dan sungguh penuh dengan banyak ya ilmu di dalamnya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika para sahabat bertanya tentang wanita-wanita mereka yang sedang haid. Kul, katakanlah hai Muhammad, huwa adza. Darah haid ini adalah darah yang membuat wanita-wanita kalian itu sakit. Jadi bukan identik dengan kotor, tapi adza. Allah menyebutkan bukan dengan najis, tapi dengan adza, sakit. Berarti manusiawi. ketika seorang wanita yang sedang haid mengeluh kepada suaminya, aku sakit, perutku sakit, payudaraku sakit, pinggangku sakit. Maaf, para suami-suami jangan mengatakan, ah kamu manja, ya kan, kamu ini begini-begini. Tidak, Allah yang mengatakan bahwa darah haid ini menyebabkan wanita-wanita itu sakit. Kemudian apa kata Allah? Fa'tazilun nisa fil mahid. Kalau memang mereka sedang haid, maka fa'tazilun nisa, uzlahlah, asingkanlah, pisahkan mereka ketika sedang haid. Nah, jangan dipotong di situ. Kalau dipotong di situ, bisa jadi kita akan menganggap Al-Quran sama dengan orang Yahudi. Tapi Allah menyebutkan kategori diasingkannya sampai kategori mana, boleh berhubungannya itu sampai di mana. Nah, Allah menyebutkan ya, wala taqrabuhunna hatta yahtutna. Boleh kalian dekati mereka sampai mereka sudah suci atau bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka datangilah mereka dari tempat yang Allah perintahkan kepada kamu. Karena Allah menyukai orang yang bertobat dan Allah menyukai orang yang bersuci. Ayat yang berikutnya lebih jelas lagi. Nisa'ukum harsul lakum. Datanginya itu seperti Allah ibaratkan wanita-wanita kalian adalah ladang-ladang kalian. Maka datangilah ladang kalian dari manapun yang kalian sukai. Dari sini Rasulullah memberikan ketegasan bahwa wanita yang sedang haid itu kan sakit. Ya, jangan diasingkan seperti orang Yahudi, tambah sakit. Udahlah kita sakit, dicolek gak boleh, makan dipisahin, bergaul dilarang, itu kan menyakitkan. Tapi Allah menyebutkan ketika itu disebut dengan sakit, kan harusnya orang sakit itu diperlakukan ya dengan baik agar tidak tambah sakitnya. Nah, diasingkannya dalam ayat ini bukan secara fisik, secara total, tapi diasingkannya ketika dalam proses berladang. Nah, rekan-rekan sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berladang, kita tahu di mana tempat seorang suami mendatangi istrinya dengan istilah berladang. Kemudian juga ya, kita tahu ya, yang disebut dengan berladang pasti itu mendatangi tempat reproduksi. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, mendatangi seorang istri di tempat reproduksi sehingga bisa menghasilkan anak. Ini dilarang. Sedangkan yang lain tanpa melakukan proses berladang atau di tempat reproduksi halal. Bahkan Rasulullah dengan menyebutkan istimta, bersenang-senang, silakan di atas adar, di atas izar, di atas sarung-sarung kalian, gak masalah. Nah, dari sinilah Islam itu sungguh agama yang rahmatan lil alamin ya, yang menjawab semua kasus bahwa wanita yang sedang haid yang najis adalah darahnya, bukan tubuhnya. Ketika dia keluar darah haid, sangat manusiawi dia mengeluh sakit. Yang berikutnya, ketika dia dalam kondisi haid, yang dilarang suami mendatangi istri untuk berladang. Selain berladang, itu tidak dilarang dengan istilah bercumbu, bermesraan tanpa melalui proses berladang ya, hanya ya sekedar berkasih sayang, mencintai ya, di luar kegiatan berladang ya. Mungkin rekan-rekan semua paham kalau yang saya maksud dengan berladang ya, maka tidak mengapa ya. Bahkan Rasulullah sampai membuat ketegasan agar tidak sampai melakukan dosa, ya udah bercumbulah dengan istri-istri kamu yang sedang haid, tapi pakailah sarung-sarung kamu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ketika bercumbu, bermesraan, lalu khilaf, akhirnya melakukan proses berladang. Karena kalau sudah sampai tingkat berladang, ini baru hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tidak hanya haram secara hukum fikih, tapi juga membahayakan bagi wanita itu sendiri. Nah, dengan demikian rekan-rekan sekalian, ketika kita dalam kondisi haid bukan berarti kita punya halangan untuk melayani suami dengan baik. Kita punya halangan untuk melayani anak-anak kita dengan baik. Tangan kita tidak najis, badan kita tidak najis. Tidak seperti masyarakat jahiliyah, wanita yang haid gak boleh masak, wanita yang haid gak boleh menyentuh ya barang-barang suami dan anak-anaknya. Tidak. Walaupun ya kita sedang haid, yang najis adalah darah kita. Walaupun kita tidak bisa sholat karena itu kehendak Allah, tapi kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Habluminallah ya, bisa kita lakukan tanpa sholat dengan zikir. Bagus-bagus kita punya hafalan ya, dengan menghafal Quran. Kemudian juga dengan suami kita bisa ya lakukan ya kewajiban kita sebagai seorang istri selain berladang. Kita bisa lakukan kewajiban sebagai seorang ibu ya, masaklah buat anak-anak kita. Bukan berarti masak untuk anak-anak kita pada saat kita haid berarti kita ya kan mengotori ya makanan mereka. Tidak, itu adalah tradisi jahiliyah. Wallahu a'lam bissawab. Oke sahabat iDream, sebelum kita masuk di sesi terakhir, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, tidak terasa sudah sampai kita di segmen terakhir untuk Inspirasi Keluarga edisi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, sahabat iDream, baiknya kita mendengarkan kesimpulan dan juga closing statement dari Ustazah Nur Hamidah. Tafadhol Ustazah. Iya, terima kasih sahabat iDream. Saya hanya ingin mengutip sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengingatkan kita tentang najis, Allah mengingatkan kita tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di mana di ujung ayat itu ada sebuah kalimat yang menjadi statement kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kenapa ayat ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena soal najis, soal bersuci, sungguh bisa jadi kita banyak menyakiti Allah. Kenapa? Karena najis itu tidak boleh berdasarkan perasaan kita. Yang namanya najis dan cara mensucikannya adalah hukum yang menjadi hak prerogatif Allah. Allah lah yang menentukan ini najis dan ini cara mensucikannya. Allah yang menentukan ini bukan najis dan tidak apa-apa dipakai untuk sholat. Kadang kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang manusia, itu sok ngatur, ah ini gak najis, ah ini gak apa-apa, ini najis deh. Ya itu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dengan demikian, melalui materi ini saya mengajak rekan-rekan muslimah, sahabat iDream, ayo banyak tobat sama Allah. Bahwa kita banyak melakukan kesalahan dalam ya masalah najis dan cara mensucikannya. Dan juga innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai orang yang bersuci. Jadilah muslimah yang bersih, yang indah, yang harum, yang bersih, yang suci. Kenapa? Karena kebersihan agama kita pasti harus terlihat dari cerminan tubuh kita, cerminan rumah kita, cerminan dapur dan kamar mandi kita. Jangan sampai Islam itu dianggap gimana gitu. Islam dianggap kotor, Islam dianggap menjijikkan, bukan karena Islamnya, tapi melihat kebiasaan kita yang BAU, bau, kotor, dan tidak menjaga kebersihan. Sungguh kita menodai kesucian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbilalamin, sahabat iDream, kita sudah mendengarkan materi untuk hari ini di Inspirasi Keluarga yang disampaikan oleh Ustazah Nur Hamidah mengenai muslimah dengan polemik najis dan bersuci. Tadi kita sudah dapat inspirasi mungkin buat ibu-ibu yang di rumah bagaimana nanti memberikan pengajaran atau mengajarkan anak-anaknya untuk bisa bersuci, bagaimana cara bersuci yang baik anak-anak laki-laki dan perempuan. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana tentang polemik muntah bayi, kemudian juga membersihkan air seni bayi laki-laki dan juga perempuan, dan terutama tadi juga dibahas mengenai polemik darah wanita yang polemik darah yang keluar sebelum melahirkan juga. Nah, Sobat iDream, pastinya masih banyak materi-materi tentang fikih wanita yang akan kita bahas untuk Anda di Inspirasi Keluarga yang akan menemani Anda pastinya bersama Ustazah Nur Hamidah. Jazakallah Ustazah sudah memberikan materi hari ini. Ya, wa iyakum. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat keluarga Indonesia di rumah. Akhirnya saya Rudi Saputra juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.